السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, yang dimana pada subuh ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita karunia serta nikmatnya sehingga dengannya kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah kita kepadanya, dan dengan nikmat tersebut pula lah kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ikhwani fi din rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita jadwalkan bahwa setiap hari Selasa ini adalah merupakan kajian ba'da subuh kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana Al-Qawlul Mufid ini adalah merupakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga merupakan syarah dari Kitab At-Tauhid oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, menukilkan salah satu hadis dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyebutkan walahuma fi hadithi itban, dan juga terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tuh hadis ini adalah muttafaqun alaih, yakni dari hadis Itban, di mana Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yakni ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mengharamkan bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas lillahi ta'ala dari api neraka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan setiap yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas lillahi ta'ala, ia mengucapkan kalimat yang mulia ini dari api neraka. Allah haramkan wajahnya ini disentuh oleh api neraka. Dan tentu ini merupakan harapan setiap orang yang beriman. Tidaklah seorang yang beriman, yang ia beriman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada negeri akhirat, melainkan ia mengharapkan agar dijauhkan wajahnya ini dari azab api neraka. Dan inilah sejatinya keberuntungan yang hakiki. Inilah sejatinya kesuksesan yang hakiki. Yang dimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-185 menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa ini akan merasakan yang namanya mati. Kemudian setelah dari ayat tersebut Allah Azza wa Jalla sebutkan فَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ. Lanjutan dari ayat yang mulia ini. Dan barang siapa yang ia dijauhkan dari azab api neraka, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung, ia adalah orang yang sukses. Jamaah rahimakumullah, ketika di dalam hadis Itban ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan wajah orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk disentuh oleh api neraka dengan syarat lillahi ta'ala ia mengucapkan kalimat tersebut dengan syarat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mengucapkannya. Maka terkait dengan hadis yang mulia ini, Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan qauluhu itban. Beliau mensyarah makna dari hadis tersebut. Yang di mana Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis ini dan hadis ini dinukilkan dari sahabat Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kisahnya bahwasanya sahabat ini Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu ini adalah seorang sahabat yang memiliki gangguan dalam penglihatannya. Ia memiliki gangguan dalam penglihatannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Itban ini dha'ufa basaruh. Penglihatannya ini lemah. Imma dikarenakan ada penyakit di matanya. Atau imma karena mungkin orang ini adalah orang yang dharir. Orang yang buta. Oleh karenanya sahabat yang mulia ini meminta, mengundang Nabi Muhammad SAW untuk datang ke rumahnya. Ia mengundang Nabi SAW untuk datang ke rumahnya. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wasaqqa alaihi adh-dhahab ilaihi fa talaba minan nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakhruja ilaihi wa ay yusalli fi makanin min baitihi liyattakhidahu musalla. Dan Itban ketika ia mendapatkan dirinya ini buta atau penglihatannya ini lemah dan susah baginya akan menuju masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada dua illah di situ yang menghalanginya. Ada dua illatnya. Yang pertama matanya yang buta dan yang kedua ketika turun hujan biasanya di lembah-lembah tersebut yang menuju ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan dipenuhi dengan air dan sementara sahabat yang mulia ini Itban ini matanya dalam keadaan dharir yakni terdapat gangguan dalam penglihatannya. Kemudian Asy-Syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Itban untuk datang ke tempatnya, ke rumahnya. agar ia meminta izin sekaligus meminta izin kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diperbolehkan baginya untuk menjadikan salah satu tempat yang ada di rumahnya ini sebagai musalla, tempat salatnya. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, di antaranya yang ikut serta adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhumah. Falamma dakhala al-bait, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum terduduk pada waktu tersebut. Karena ia Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat respect akan apa yang diminta oleh sahabatnya ini. Cepat menanggapi apa yang diminta oleh sahabatnya yang mulia ini. Karena tujuan beliau datang sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendengarkan keluh kesah sahabatnya dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan salah satu tempat yang ada di rumahnya tersebut sebagai tempat salatnya. Karena sekali lagi sahabat ini adalah sahabat yang buta. Dan kemudian yang akan menghalanginya juga untuk datang ke masjid tersebut adalah ketika turun hujan, maka lembah-lembah yang ada di sekitar rumahnya ini yakni dipenuhi dengan air. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala aina turid an usalli?" Di mana engkau mau saya salat? Qala salli huna, salatlah di sini. Wa ashara ila nahiyatin min al-bait. Ia itban ini mengisyaratkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di salah satu tempat di rumahnya. Fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat dua rakaat mengimami orang-orang yang bersama beliau dan Itban bin Malik Al-Ansari ini. Tsumma jalasa ala ta'amin sana'uhu lahu. Kemudian beliau pun setelah selesai salat duduk untuk menyantap hidangan yang telah dipersiapkan. Faja'alu yatadzakkaruna fa dzakaru rajulan yuqalu lahu Malik bin Dukhshum. Kemudian mereka pun menyebut-nyebut Fulan bin Fulan, dan sampailah giliran seseorang yang bernama Malik bin Dukhshum. Disebutlah Malik bin Dukhshum ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka mengatakan, huwa munafik, Malik bin Dukhshum ini adalah orang yang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, la takul hakadha. Jangan engkau ucapkan demikian. Jangan engkau katakan dia ini adalah orang yang munafik. Alaysa qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Bukankah ia mengucapkan la ilaha illallah dengan tujuan agar dapat meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala, agar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mengucapkan la ilaha illallah ini untuk mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka thumma qala fa inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajh Allah. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan wajah seseorang disentuh oleh api neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ia mengucapkannya. Maka ini sebab wurudnya hadis yang mulia ini. Ini merupakan asbab wurudnya hadis yang mulia ini. Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka dalam hadis tersebut kita jumpai bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bushra. Ini merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira kepada umatnya bahwa setiap yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas lillahi ta'ala, yang mengucapkan kalimat yang mulia ini, maka tidak akan disentuh wajahnya oleh api neraka. Apa mafhum mukhalafahnya? Ketika wajahnya tidak disentuh oleh api neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, mensyarah hadis yang mulia ini, qauluhu fa inna Allah harrama 'alan nar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan seseorang dari azab api neraka. Yakni ai mana'a minan nar au mana'a an-nar an tusibah. Mana'a minan nar au muni an-nar an tusibah. Yaitu Allah azza wa jalla melarang wajah seseorang disentuh oleh azab api neraka, atau neraka ini dilarang menyentuh wajah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang neraka, maka setiap yang berakal ketika disebut dengan istilah neraka ini, disebutkan neraka ini, maka yang akan terbayang di benaknya adalah bahwa neraka tersebut adalah tempat yang hanya berisikan azab dan siksa. Tidak lain, hanya berisikan azab serta siksa semata. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, dalam surah Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla berfirman, innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Sesungguhnya neraka tersebut adalah seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat kembali. Maka ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan neraka ini adalah seburuk-buruk tempat, maka pastinya orang yang berakal tidak akan mau menuju tempat tersebut. Tidak akan pernah mengharapkan berada di tempat yang buruk ini. Malah sebaliknya, ia akan senantiasa terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar berada di sebaik-baik tempat yang ada di akhirat kelak, yaitu surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang neraka ini dan bagaimana gambaran yang ada di dalam neraka tersebut, bahwasannya Rasul alaihi salatu wasalam beliau pernah bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, inna ahwana ahlan nari azaban man lahu na'lani. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang diberikan sandal dari api neraka. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang diberikan sandal dari api neraka. Namun jangan kita beranggapan bahwasannya sandal ini adalah ringan. Diberikan sandal dari api neraka ini tidak ada apa-apanya. Namun sesungguhnya seringan-ringan azabnya sandal api neraka, namun di situ langsung melepuh di sini. Kepalanya langsung melepuh sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan ketika ia diberikan azab api neraka, yaitu penduduk ahli nar ini, penduduk neraka ini diberikan sandal dari api neraka tersebut, yaghli minhuma dimaghuhu. Melepuh, meleleh di sini kepalanya. Kama yaghli al-mirjah, ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Ketika penduduk neraka ini diberikan sandal dari api neraka dan ini merupakan azab yang paling ringan yang ada di dalam neraka, sampai melepuh di sini kepalanya dan ia mengatakan, aku tidak pernah merasakan azab yang paling keras sebelumnya. Sampai mengatakan azab yang keras, kerasnya azab. Tidak ada yang paling keras azabnya melainkan apa yang kurasakan ini. Padahal diberikan sandal dari api neraka tersebut adalah seringan-ringan azab yang ada di dalam neraka ini. Allah. Wal'iyadu billah. Seandainya azab yang paling perih yang akan menimpa kita, tentu ini kita tidak harapkan. Tentu kita akan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa mengabulkan doa kita akan permintaan kita kepada meminta kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di dalam neraka tersebut, para penduduk neraka badannya ini tidak sama sebagaimana badannya semasa hidup di dunia ini. Mungkin sekarang kita hidup di dunia ini tingginya hanya sekedar 180 sampai 185 mungkin, atau bahkan ada yang sampai 2 meter. Namun kelak di neraka tersebut, penghuni-penghuni neraka ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina mankibai al-kafir masirata thalathati ayyamin lirakib al-musrik." Bahwasannya antara pundaknya yang satu ke pundak yang satunya lagi, pundak yang kanan ke pundak yang kiri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jarak perjalanannya adalah 3 hari. 3 hari perjalanan, yakni bagi hewan atau kendaraan yang digunakan yang paling cepat sekalipun. Semisal elang yang terbangnya begitu cepatnya, maka perjalanannya 3 hari dari pundak kiri ke pundak yang kanan ini. Kenapa bisa demikian? Agar ia benar-benar merasakan bagaimana kerasnya siksa azabnya api neraka tersebut. Allah Azza wa Jalla jadikan para penduduk neraka ini, para penduduk neraka ini tidak sama fisiknya sebagaimana ia masih hidup di dunia. Namun lebih dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penciptaannya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasannya gigi gerahamnya, satu giginya saja penduduk neraka ini, bahwa gigi tersebut besarnya bagaikan gunung Uhud. Gigi tersebut besarnya bagaikan gunung Uhud. Dan bahkan kulit orang-orang yang berada di neraka tersebut digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan tidak sama dengan kulit kita sekarang ini. Bahkan dilipat gandakan menjadi 40 kali lipat. Agar ia benar-benar merasakan bagaimana kerasnya siksa, kerasnya azab neraka ini. Oleh karenanya, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzaba innallaha kana azizan hakima." Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak kami akan benamkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali julud mereka, setiap kali kulit mereka ini gosong dikarenakan azab neraka tersebut, maka Allah Azza wa Jalla gantikan kulitnya dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan bagaimana kerasnya adzab. Innallaha kana azizan hakima, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerasnya azab api neraka ini, kerasnya azab api neraka ini begitu dahsyatnya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla sebutkan setiap kali kulit kita ini gosong dikarenakan disiksa di dalam neraka tersebut, maka setiap kali pula lah ia digantikan dengan kulit yang baru. Terus seperti itu, tidak ada hentinya jemaah. Tak ada hentinya sampai selesai kita dari azab ini. Adapun orang-orang yang kafir, yang tidak ada kesudahannya dari azab api neraka ini, terus akan seperti itu. Allah Azza wa Jalla dengan kebijaksanaannya akan perlakukan kepada mereka. Setiap kulitnya gosong, kemudian akan digantikan lagi dengan kulit yang baru. Setiap kulit ini gosong, digantikan lagi dengan kulit yang baru. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasannya kulitnya ahlun nar, penduduk neraka ini, Allah Azza wa Jalla lipat gandakan. Tidak sama dengan kulit kita yang sekarang ini. Lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar ia merasakan bagaimana kerasnya azab api neraka tersebut. Maka tidak heran kita, orang-orang kafir ketika merasakan azab api neraka tersebut, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Maka alangkah bagusnya, alangkah baiknya dahulu saya tidak pernah diciptakan sama sekali. Alangkah baiknya dahulu saya hanya sekedar tanah, tidak menjadi manusia. Ini permintaan orang-orang kafir, saking kerasnya, dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini beliau bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan wajah seseorang disentuh oleh azab, oleh api neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, ia mengucapkan la ilaha illallah ini. Kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qauluhu man qala la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, beliau mengatakan Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ai bisyartil ikhlas. Bisyartil ikhlas. Maka syaratnya di sini adalah ikhlas. Syaratnya di sini adalah ikhlas. Ini syarat utamanya. Ketika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat kelak dengan ucapan yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah ini, maka hendaknya la ilaha illallah ini diucapkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tidak karena terpaksa, tidak karena ikut-ikutan, tidak karena untuk mendongkrak popularitas. Akan tetapi ia mengucapkan la ilaha illallah lillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla ia ucapkan kalimat yang mulia ini. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ia bertagi bidzalika wajh Allah. Inilah syahidnya. Inilah syahidnya yang menegaskan bahwasannya orang yang mendapatkan perlindungan dari api neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dirinya sendiri. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan Allah Azza wa Jalla haramkan wajah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang didasari dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka, maka perlu kita ketahui maksudnya di sini adalah imma ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan terlebih dahulu disiksa, yaitu apa? Diawali dengan siksa maksudnya adalah dibenamkan terlebih dahulu karena dosa yang ada pada dirinya, atau imma di sini orang-orang yang memang dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa azab dan siksa. Maka maksudnya di sini ada dua ketentuan manusia. Orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya diawali dengan diberikannya siksaan. Dibenamkan terlebih dahulu ke dalam api neraka, kemudian diangkat dari neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah orang yang masuk surga tanpa siksa dan azab. Tanpa siksa dan azab. Dan hal ini adalah merupakan kebahagiaan serta keberuntungan yang hakiki. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bergembira, saking gembiranya, riangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaikan masya Allah, bagaimana gembiranya seseorang diberikan mainan yang baru, bagaimana gembiranya seseorang diberikan sesuatu yang sangat menggembirakan bagi dirinya. Ia perlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan kepada Allah azza wa jalla, kepada Aisyah, agar dimasukkan ke dalam surganya Allah azza wa jalla bila adabin, tanpa adab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara mutlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla akan mengharamkan wajah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ikhlas ia mengucapkan kalimat tersebut, yaitu setiap yang hatinya terdapat la ilaha illallah, maka pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin sebelumnya ia disiksa terlebih dahulu, akan tetapi pasti akan dikeluarkan dari azab tersebut dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasannya la ilaha illallah ini memiliki syurut, memiliki syarat. La ilaha illallah yang kita ucapkan setiap hari ini, sejatinya ia memiliki syurut, memiliki syarat yang harus dipenuhi. Ia memiliki syarat yang harus kita penuhi. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita lalaikan syarat-syarat tersebut, tidak. Namun kita harus penuhi syarat dari la ilaha illallah yang kita ucapkan ini. Dan ini telah disebutkan oleh para ulama. Dan syarat yang paling utama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas lillahi taala. Adapun syurut-syurutnya, syarat-syarat tersebut ada 9. Afwan, ada 7 yang disebutkan oleh para ulama. Syarat-syarat ini yang pertama adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan al-munafi lil jahli. Yang syarat pertama dari la ilaha illallah adalah mengilmui, mengetahui makna dari la ilaha illallah, bahwasannya pada la ilaha illallah terdapat nafi, penafian, peniadaan, dan juga terdapat isbat, penetapan, al-munafi lil jahl, yang tidak boleh tidak diketahui, harus diketahui. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, harus kita ketahui bahwa di dalam la ilaha illallah ini ada nafyun, peniadaan, yaitu meniadakan segala macam bentuk sesembahan-sesembahan yang ada dan menetapkan hanya satu yang layak dan yang pantas untuk disembah, yaitu itsbat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diitsbat, yang layak untuk ditetapkan sebagai sesembahan, sesebagai apa? Al-Khaliq, yang layak dan yang pantas untuk disembah dengan benar sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Dan yang kedua, syarat dari la ilaha illallah yaitu al-yaqinul munafi lisyakki war-raib. Ketika mengucapkan la ilaha illallah ini, kita ucapkan dengan yakin, dengan penuh keyakinan. Yang tidak boleh ada dalam la ilaha illallah ini rasa ragu-ragu dan bimbang, tidak boleh. Tidak boleh ketika seorang mukmin mengucapkan la ilaha illallah ia ragu. Saya masih ragu dengan la ilaha illallah. Tidak boleh. Harus mantap hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ia benar-benar meyakini, mengimani la ilaha illallah tersebut. Dan segala sesuatu yang menyelisihi la ilaha illallah pasti ia tolak, tidak akan mungkin ia terima. Ini makna dari al-yaqinul munafi lisyakki war-raib. Meyakini, mengimani dengan penuh dan meniadakan keraguan-raguan dan kebimbangan. Yang ketiga dari syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlasul munafi lisyirki war-riya. Ikhlas ketika mengucapkan la ilaha illallah, yang dimana ketika ikhlas ini merupakan syaratnya, maka konsekuensinya harus meniadakan kesyirikan. Karena kita mengetahui makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah, wajib menafikan kesyirikan tersebut. Wajib mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita ingkari. Tidak boleh kita imani ada sesembahan yang layak, yang pantas untuk disembah selain Allah. Tidak boleh. Wajib mengingkari hal tersebut. Karena hal ini adalah merupakan kesyirikan. Ini konsekuensi dari ikhlas tersebut. Dan juga mengucapkan la ilaha illallah tanpa adanya riya kita mengucapkan kalimat tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah karena riya. Ingin disanjung, ingin dipuji. Karena ikut-ikutan. Karena tidak enak kepada orang kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah ini. Tidak demikian kita beribadah. Tidak demikian kita beragama. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang keempat syarat dari la ilaha illallah yaitu as-sidqul munafi lil kadhib. Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah ini. Ketika jujur, maka harus kita nafikan kedustaan. Tidak boleh ada kedustaan di situ. Apa maksud jujur? Jujur ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan syariat-syariatnya. Jujur ketika berhukum dengan hukum Allah. Jujur dalam menjalankan syariat-syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna dari as-sidqul munafi lil kadhib. Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala kita ucapkan. Tidak ada embel-embel karena kedustaan, tidak karena untuk menyenangkan hati seseorang makanya ia mengucapkan la ilaha illallah, ia kemudian masuk Islam. Atau tidak karena untuk popularitasnya kemudian ia masuk Islam karena ia ada di komunitas kaum muslimin misalnya. Tidak. Akan tetapi ia jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah ini. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla bantah ucapan orang-orang munafik ketika ia mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah wahai Muhammad. Allah Azza wa Jalla bantah ucapan mereka. Allah Azza wa Jalla bantah ucapan mereka dengan apa? Wa innal munafiqina lakadzibun. Sungguh orang-orang munafik ini mereka berdusta meskipun ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan di dalam diri mereka di situ dipenuhi dengan kedustaan. Karena tujuannya mengucapkan hal ini, mengucapkan la ilaha illallah, tidak lain adalah hanya untuk menipu kaum muslimin. Untuk membohongi kaum muslimin. Karena dada-dada mereka sejatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap kaum muslimin, terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kelima, syarat yang kelima adalah al-mahabbatul munafiyah lil bughdi wal kurhi. Cinta. Syarat yang kelima dari la ilaha illallah, hendaknya la ilaha illallah ini harus terpenuhi syaratnya, yaitu al-mahabbah. Cinta. Dengan lafaz yang mulia la ilaha illallah ini. Dan kita realisasikan dalam keseharian kita. Yaitu konsekuensi dari cinta ini, al-munafiyah lil-bughdi wal-kurhi, harus menafikan kebencian. Harus menafikan kebencian, kejongkolan, ketidaksenangan. Harus ditiadakan ketidaksenangan terhadap la ilaha. Sudah kita mengatakan cinta, dan ini merupakan syarat yang harus ada di dalam la ilaha illallah, yaitu mencintai lafaz yang mulia ini la ilaha illallah, dan mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalam agama yang mulia ini. Karena seorang penyair mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai pasti akan taat kepada yang dicintai. Apapun yang diperintahkan oleh orang yang ia cintai, maka pasti dan wajib ia akan taati. Maka hendaknya kita demikian. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, didasari dengan rasa cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengucapkan syahadatain ini, maka hendaknya kita mentaati segala yang Allah azza wa jalla perintahkan, dan begitu juga mentaati segala yang diperintahkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya. Inilah konsekuensi dari al-mahabbah al-munafiyah. Dan juga kita hendaknya marah ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dihina. Inilah pembuktian dari rasa cinta tersebut. Ketika kita mendengar Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dihina, maka girah Islam kita ini akan bangkit. Kita akan marah terhadap orang yang menghina Allah dan Rasulnya ini. Inilah pembuktian dari rasa cinta kita. Sebagaimana marahnya kita ketika mendengar orang yang kita cintai dari manusia ini dihina. Atau ketika kita mendengar istri kita dihina, atau suami kita dihina, kita marah ketika mendengar hal tersebut. Anak kita dihina, kita marah kepada orang yang menghina. Maka demikianlah seharusnya kita ketika kita mendengar Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya ini dihina, maka harus ada di dalam diri kita ini rasa marah, rasa benci terhadap orang yang menghina tersebut. Inilah bentuk realisasi al-mahabbah ini, cinta kepada kalimah yang mulia la ilaha illallah ini. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah al-inqiyadul munafil tarki. Al-inqiyadul munafil tarki, mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang keenam. Ketika Allah azza wa jalla syariatkan untuk mendirikan salat, perintahkan kita untuk mendirikan salat, maka wajib untuk mendirikan salat. Ini makna al-inqiyad. Makna dari al-inqiyad yaitu mengikuti segala bentuk perintah yang Allah azza wa jalla perintahkan, dan juga menjauhi segala macam bentuk yang Allah azza wa jalla larang. Ini makna dari al-inqiyad. Al-inqiyadul munafi litarki. Harus ketika Allah azza wa jalla perintahkan kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya ia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini makna dari al-inqiyad al-munafi lit-tark. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah harus ada inqiyad di situ. Harus kita al-inqiyad al-munafi lit-tarki, tidak boleh meninggalkan inqiyad ini, tidak boleh meninggalkan ittiba ini, imtithal ini. Segala yang Allah azza wa jalla wajibkan, perintahkan, maka harus untuk kita jalankan. Harus untuk kita jalankan, harus kita kerjakan. Dan segala apapun jua yang Allah azza wa jalla larang, maka wajib kita taati Allah Azza wa Jalla untuk menjauhkan hal tersebut. Tidak ada kata saya taat kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal ini, namun yang satunya ini saya tidak mampu untuk mentaati Allah. Tidak boleh. Saya mampu mentaati Allah Azza wa Jalla dalam bidang ini, namun untuk pasal ini saya tidak mampu untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Berat bagi saya. Tidak boleh. Kita mengucapkan kalimat tersebut. Orang yang beriman tidak akan mengucapkan kalimat ini. Karena ketika ia mengetahui ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib dia akan menghindarkan diri dari apapun jua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari al-inqiyadul munafil at-tarki. Dan yang ketujuh adalah, syarat yang ketujuh dari la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu al-qabulul munafil ar-raddi. Kita menerima semua, kita terima dengan lapang dada. Tidak boleh kita terima dengan rasa benci. Terlebih lagi membenci syariat Allah Azza wa Jalla wal-iyadu billah. Karena tidak sesuai dengan syahwat kita. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka tidak boleh kita mengingkari syariat Allah ini. Oleh karenanya para ulama menyebutkan al-qabulul munafil ar-raddi. Menerima semua yang Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, dan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pembangkangan dalam hal tersebut. Tidak boleh ada pembangkangan ini. Mana contohnya? Ketika Allah Azza wa Jalla sebutkan misalnya dalam surah An-Nisa, فَانْكِهُ مَا تَعَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَى. Allah Azza wa Jalla berikan izin kepada laki-laki yang mampu untuk menikah 2, 3, dan 4. Maka bagi para wanita mukminah tidak boleh baginya untuk apa? Benci akan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ia mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak adil ini. Kenapa hanya laki-laki saja diperbolehkan 2, 3, sampai 4? Kenapa kami tidak? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan syariat, ketetapannya pasti Allah Azza wa Jalla penuhi di situ dengan hikam, dengan hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui. Bukankah Allah Azza wa Jalla Azizun Hakim? Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib di sini al-qabulul munafil ar-raddi, menerima semua yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Menerima semua yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan di dalam syariatnya. Meskipun mungkin bertentangan dengan diri kita, terutama untuk ibu-ibu ini, terutama untuk ibu-ibu mungkin bertentangan dengan diri-diri kita. Namun ingat, tidak boleh kita membenci syariat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Karena sebagian orang, sebagian wanita yang tidak mengetahui akan hukum dari agama ini, bahkan ada yang membenci hal tersebut. Bahkan sebagian ada yang mengharamkan hal ini. Mengharamkan bahkan poligami tersebut. Ada yang mengatakan saya mengharamkan ini. Karena apa? Karena laki-laki tidak akan mungkin bisa adil. La haula wala quwwata illa billah. Ketika ia menimbang dengan perasaan saja. Oleh karenanya tidak boleh. Ketika syariat Allah Azza wa Jalla ini diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita timbang dengan perasaan. Wajib untuk kita terima meskipun perasaan kita tidak sesuai dengan ketetapan tersebut. Wajib kita kabul, kita terima semua yang Allah Azza wa Jalla syariatkan ini. Jikalau seandainya agama ini ditimbang dengan perasaan, dasar pengambilan hukumnya adalah perasaan, maka niscaya akan banyak sekali dari syariat-syariat Allah Azza wa Jalla ini akan ditinggalkan. Banyak. Salah satunya kisah misalnya. Jikalau seandainya dia diambil dari perasaan manusia, ah terlalu seram, kita ganti saja kisos dengan penjara misalnya, atau kita ganti saja kisos ini dengan bayar uang saja, tidak ada kisos, Karena kisah ketika seorang pembunuh yang terbukti benar-benar sengaja dalam membunuh, ia bersalah, maka ia dipenggal. Seorang pencuri yang benar-benar terbukti mencuri dan syarat-syaratnya terpenuhi untuk dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Jikalau seandainya pengambilan hukum ini berdasarkan perasaan seseorang, maka niscaya syariat ini pasti akan kita tinggalkan. Oleh karenanya agama kita yang mulia ini pengambilan hukumnya tidak berdasarkan semata-mata perasaan, akan tetapi berdasarkan sumber Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah azza wa jalla lah yang mensyariatkan hukum tersebut, maka ketika Allah azza wa jalla syariatkan, wajib bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk al-qabul, untuk menerima semua ketetapan dan hukum Allah tabaraka wa taala ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, ولهذا قال بعض السلف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة لا إله إلا الله. Oleh karenanya sebagian salaf ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci surga itu adalah la ilaha illallah, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad ini. Apa kata mereka? Walakin man ata bimiftahin la asnana lahu la yuftah lahu. Maksudnya di sini bahwa setiap kunci tersebut ia pasti memiliki gigi-gigi. Setiap kunci yang kita punya pasti memiliki gigi-gigi. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah, perlu kita perhatikan lagi, apakah kunci yang kita pegang ini kunci yang ada giginya atau tidak. Maka setiap kunci pasti memiliki gigi. Adapun kunci yang tidak memiliki gigi-gigi tidak akan mungkin bisa terbuka pintu tersebut sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya dan beliau mengatakan inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Beliau ditanya, sesungguhnya orang-orang mengucapkan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka ia akan masuk surga. Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Maksudnya adalah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian menegakkan hak la ilaha illallah, menegakkan hak dari la ilaha illallah, mengerjakan hak dari la ilaha illallah, dan mengerjakan apa yang diwajibkan di dalam la ilaha illallah ini, maka ia pasti masuk surga. Ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati la ilaha illallah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Jadi di dalam la ilaha illallah ini yang perlu sekali untuk kita lakukan adalah realisasi dari la ilaha illallah. Jangan kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatan syirik masih kita kerjakan. Jangan kita mengucapkan la ilaha illallah tapi datang ke dukun masih setiap hari. Jangan kita mengucapkan la ilaha illallah setiap barang hilang kita tanyakan kepada dukun dan kita meyakini dukun ini mengetahui ilmu gaib. La, tidak demikian konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka ketika la ilaha illallah ini telah kita ucapkan lillahi ta'ala, maka perlu juga kita merealisasikannya dengan perbuatan kita. Kita realisasikan dengan perbuatan kita dan kita kerjakan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yaitu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita realisasikan dan amalkan dalam keseharian kita agar kita dapat menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala yang di mana di dalamnya terdapat kenikmatan di atas kenikmatan yang tiada taranya. Dan semoga kita semua akan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surganya kelak sebagaimana kita dipertemukan di masjid dan majlisul ilmi yang mulia ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.